Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi. Kita mulai dari contoh mufrad, ya, artinya yang maf'ul bihnya adalah mufrad, ya. Yang maf'ul bihnya adalah mufrad. Ya, jadi fokus pembahasan kita adalah maf'ul bihnya, bukan fa'ilnya. Yang kita bahas adalah maf'ul bihnya, ya. Bukan fa'ilnya, karena untuk fa'ilnya sudah kita bahas tuntas pada pembahasan jumlah fi'il, ya, fi'il lazim. Tayyib, contoh yang pertama adalah misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya Zaid telah mengendarai mobil, ya. Maka urutannya adalah fi'ilnya sebut lebih dahulu, rokiba, kemudian fa'ilnya, setelah itu baru maf'ulnya. Rokiba Zaidun as-sayyarata. Rokiba Zaidun as-sayyarata. Kenapa Zaidun dibaca dhammah? Karena Zaid adalah fa'ilnya, pelakunya. Rokiba Zaidun as-sayyarata, karena dia menjadi maf'ul bih, karena dia menjadi objeknya, ia harus nasab, ya, karena sayyarah itu adalah sebuah mobil mufrad. Sehingga kita katakan rakiba Zaidun as-sayyarata, ya. Ini untuk muzakarnya. Adapun untuk muannasnya, maka kita menggunakan kaidah fara dan fira itu manis, ya. Fa'ilnya mufrad, ya. Fa'ilnya mufrad, afan. Fira, ya. Fi'ilnya mufrad, kemudian fa'ilnya rafa, fa'ilnya rafa. Dan manis sama jenisnya, ya. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat dengan fa'ilnya mu'annas, misalkan Fatimah yang mengendarai, misalkan Fatimah mengendarai kuda atau menaiki kuda, maka kita katakan rakibat Fatimatu al-hisana, ya. Rakibat Fatimatu al-hisana. Kemudian bila dalam bentuk fi'il mudhari, ya, kita tinggal tasrif, ya, dari rokiba menjadi yarkabu. Yarkabu Zaidun as-sayyarata. Zaid sedang mengendarai mobil. Atau tarkabu Fatimatu al-husana. Fatimah telah sedang mengendarai kuda, ya. Yarkabu, yarkaban, yarkabuna, tarkabu, ya. Dhamir hiyanya adalah tarkabu. Kemudian contoh yang lain, ya. Misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya ayah telah membersihkan jendela, ya. Ayah telah membersihkan jendela. Maka kita katakan nazzafa al-abu an-nafidata. Nazzafa al-abu an-nafidata. Ya, al-abu sebagai fa'il, ayah di sini sebagai fa'il. Makanya ya dhamma al-abu. Kemudian an-nafidata sebagai maf'ul bih, ya. Makanya ya fathah, ya. Nazzafa al-abu an-nafidata. Ayah telah membersihkan jendela. Kalau ibu yang membersihkan jendela, maka nazzafanya kita rubah menjadi nazzafat. Nazzafat al-ummu al-bilata, misalkan, ya. Nah, misalkan ibu mengepel lantai. Nazzafat al-ummu al-bilata. Bila kita perhatikan contoh nazofa al-abu an-nafidata dan nazofat al-ummu al-bilata, di sini kita melihat bahwasannya maf'ul bih pada kalimat nazofa al-abu an-nafidata merupakan mu'annas. Adapun maf'ul bih pada kalimat nazofat al-ummu al-bilata adalah muzakkar, karena tidak ada tamar butuhnya, ya. Dan ini memang sesuai dengan kaidah bahwasannya maf'ul bih itu tidak ada kaitannya dengan fa'ilnya. Artinya, kalau memang yang dibersihkan adalah jendela dan memang jendela ini adalah mu'annas nafidah, maka seperti itulah keadaannya. Artinya tidak mesti kita paksa-paksa menjadi mudzakkar. Jadi jangan mentang-mentang fa'ilnya itu ayah nazofa al-abu, maka kita buang tamar butuh yang menjadi an-nafidah, an-nafidah misalkan. Tidak, karena dari sananya namanya jendela itu adalah nafidah, ya. Begitupun dengan nazofat al-ummu al-bilata, ya. Bukan berarti karena al-ummu ini mudzakkar, fa'ilnya mudzakkar, lantas kita tambahkan al-bilato menjadi al-bilatotu, ya. Karena bahasa Arabnya lantai memang bilatun, ya, bukan bilatotun, seperti itu. Jadi maf'ul bih ini memang tidak memiliki keterkaitan dengan fa'il ataupun fi'ilnya. Berbeda dengan fi'il dan fa'il yang saling terkait. Artinya kalau fa'ilnya mudzakkar maka dia harus mudzakkar fi'ilnya. Kalau fa'ilnya muannas harus mudzakkar, kalau fa'ilnya muannas harus muannas pula fi'ilnya. Seperti itu. Kemudian misalkan kita ambil satu contoh lagi ya. Misalkan kita katakan Zaid telah memukul Utsman ya. Zaid telah memukul Utsman. Maka kita katakan daraba Zaidun Utsmana ya. Daraba Zaidun Utsmana. Zaid telah memukul Utsman ya. Fi'ilnya dulu daraba, kemudian fa'ilnya Zaidun, kemudian maf'ul bihnya Utsmana. Daraba Zaidun Utsmana. Kenapa Utsmana tidak Utsmanan? Jawabannya karena Utsman merupakan salah satu isim ghairu munsharif ya, karena diakhiri oleh alif dan nun ya. Ya. Daraba Zaidun Utsmana. Zaid telah memukul Utsman. Kemudian bila yang memukul adalah muannas, contohnya Aisyah. Misalkan Aisyah memukul Fatimah, kita katakan darabat Aisyatu Fatimata ya. Darabat Aisyatu Fatimata. Ini sama dengan Utsman, Aisyah dan Fatimah merupakan nama untuk wanita sehingga ya ghairu munsharif ya. Kita tidak katakan darabat Aisyatun Fatimatan, tapi darabat Aisyatu Fatimata ya. Kalau kita ingin merubah ke fi'il mudhari tinggal di tasrif ya. Daraba menjadi yadribu. Yadribu Zaidun Utsmana dan tadribu Aisyatu Fatimata. Ya. Tapi barangkali untuk mufrad ini cukup sampai di sini. Analisa cukup jelas untuk contoh-contohnya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.